Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-fawaid al-masturah fi hali al-fadil kitab al-a'lam a'lam sunnah al-mansurah. Kita masih di bagian tentang informasi tambahan yang cukup banyak yang disampaikan oleh pensyarah berkenaan dengan cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tariqul iman bi wujudillahi taala. Di poin selanjutnya disampaikan oleh pensyarah hafizahullah ta'ala, yartabitu ijabun nadhari indal mu'tazilati, wajibnya an-nadhar, telaah akal untuk mengetahui adanya Allah menurut mu'tazilah, itu dikaitkan dengan konsep dasar mereka. Fil-istihqaq dalam masalah berhak untuk mendapatkan pahala ataukah hukuman dan kemakhlukan perbuatan manusia. Sehingga tidak boleh tidak seorang hamba harus melakukan satu perbuatan untuk mengetahui sang pencipta dengan nazar, dengan telaah yang dia lakukan. Itu karena law hasalat, seandainya mengenal Allah itu terjadi darurotan secara aksiomatis, lamastahaqqa 'alaiha athawab, maka tidak akan berhak untuk mendapatkan pahala dalam konsep Mu'tazilah. Li'anna al-'abda, karena seorang hamba tidaklah berhak untuk mendapatkan pahala kecuali 'ala kasbihi, kecuali usahanya, dan bukan sesuatu yang Allah ciptakan pada dirinya. Maka harus nazar. Ya, tidak boleh fitrah, kata Mu'tazilah. Supaya mengenal Allah itu berpahala, maka harus ada kegiatan an-nadhar, kegiatan tala'ah. Tidak bisa kalau hanya sekedar kemudian dengan fitrah kemudian mengenal Allah. Tanggapan dari sudut pandang Ahlu Sunnah, wawa dan perkataan Mu'tazilah ini adalah perkataan yang menyelisihi kandungan berbagai macam teks syariat. Min anna ma yasulu fil qulub, bahasanya apa yang terjadi dan dialami oleh hati berupa iman dan hidayah itu semata-mata karunia Allah dan kasih sayangnya. Sebagai dalilnya firman Allah Ta'ala, yamununa 'alaika an aslamu, mereka merasa berjasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Kullatamunna 'alayya islamakum, janganlah kalian berbangga-bangga dengan kepadaku. Janganlah kalian merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kalian. Balilau yamunu alaikum an hadakum lil iman, bahkan Allah lah memberikan nikmat karunia dan jasa untuk kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian kepada iman jika kalian orang-orang yang benar. Dan firman Allah Ta'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan membuat iman itu indah di hati kalian. Dan Allah jadikan kalian benci dengan kekafiran, kefasikan yaitu dosa besar dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, itulah orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk. Mayasyailahu yudlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan orang tersebut. Wa mayasya, dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan orang tersebut di atas jalan yang lurus. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan dalam masalah ini, ma'urifallahu illa billahi, Allah tidaklah dikenal kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Waladalla ala Allahi illallahu, Tidak ada yang menunjukkan tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang memberikan informasi tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Wala awsala ilallahi illallahu, tidak ada yang mengantarkan seorang kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Fawaddalu ala nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menunjukkan pada dirinya sendiri bimana sabah minal adillah, dengan berbagai macam dalil yang Allah pasang. Nah, kemudian kenapa ahlul kalam terutama Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu mengharuskan untuk mengenal Allah, untuk tahu Allah itu ada, harus dengan an-nadhar, dengan melakukan telaah akal. Apa yang mendorong, kenapa sih harus demikian? Maka ini poin selanjutnya, pendapat yang mengatakan bahasanya mengenal adanya sang pencipta hanyalah terwujud kalau melakukan telaah akal yang disebut dengan nazar. Dunal khobar, tidak cukup dengan informasi. Ini informasi wahyu. Maka itu ada sejumlah sebab yang melatar belakangi hal ini. Di antaranya, mereka punya asumsi yang keliru. Sehingga kata mereka, untuk mengenal Allah itu ada, tahu Allah itu ada, harus ada olah akal. Nah, ini kesimpulan atau anggapan semacam ini dibangun di atas sebuah asumsi-asumsi yang keliru. Asumsi kelirunya yang pertama, bahasanya yang namanya informasi hanya membuahkan pengetahuan jika disampaikan oleh khalqun kathir, ini pemberi informan yang sangat banyak, dan itu an musyahadatin, dan dia menceritakan sesuatu yang dilihat dengan mata kepala. Padahal tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan informasi tentang Allah berdasarkan apa yang dilihat dengan mata kepala. Sehingga asumsi mereka, asumsi ahlul kalam, la yajuzu an takuna ma'rifatuna, maka tidak boleh pengetahuan kita tentang Allah itu terwujud dengan berdasarkan informasi. Harus dengan telaah akal. Ya, tanggapan untuk asumsi ini dari sudut pandang akidah Ahlussunnah, wa hadza laisa bisahih. Ini asumsi yang tidak benar. Karena pengetahuan itu terwujud berdasarkan informasi an kulli ma yu'lamu bidharurah. Itu bisa didapatkan dengan informasi untuk semua hal yang diketahui secara aksiomatis. Wa ilam yakun musyahadan, meskipun tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ini sesuatu yang diketahui keberadaannya secara aksiomatis. Ini orang enggak akan ngeyel kalau ada sesuatu tersebut. Maka meskipun sesuatu tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, adanya informasi tentang keberadaannya itu sudah menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan mengenal adanya Allah, mimma yaqa'u daruratan, adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis, li aksaril khalqi, menurut mayoritas manusia. Maka terwujudlah pengetahuan dengan mutawatirnya informasi, dengan begitu banyaknya informasi yang menginfokan tentang apa yang terjadi dalam hati mereka. Dalam hati mayoritas aksaul khalqi tadi, mereka menjumpai al-ma'rifah ad-dharuriyah, pengetahuan aksiomatis tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Kemudian untuk menunjukkan kalau ini satu hal yang benar, maka ada tidak hal yang semisal seperti itu? Sesuatu yang diketahui secara aksiomatis di dalam hati, kemudian diinformasikan, maka orang lain pun bisa mendapatkan pengetahuan karenanya. Walihada darbi minal ma'rifati nadha'iru kathira. Pengetahuan semacam ini, itu ada banyak yang semisal. Contohnya, informasi tentang nikmatnya ilmu. Informasi tentang nikmatnya ibadah, tentang nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran dan yang lainnya. Maka pengetahuan tentang adanya nikmat ilmu, nikmat membaca, nikmat sholat, pengetahuan tentang adanya hal-hal ini bisa didapatkan oleh orang yang tidak atau belum mendapatkannya dan tentu belum mengetahuinya. Dan belum mengetahuinya secara aksiomatis di dalam batinnya, ma'annaha laisat amrun musyahadan, padahal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, maka banyak orang, sangat banyak yang menginformasikan, saya merasakan baca Al-Quran itu nikmat. Ya, saya merasakan baca Al-Quran itu nikmat. Saya merasakan kalau baca Al-Quran itu nikmat. Informasi tentang nikmatnya baca Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir. Mereka menceritakan apa yang terjadi pada hati mereka adanya kenikmatan membaca Al-Quran. Dan ini bisa informasi yang membuahkan ilmu bagi orang yang belum mendapatkannya. Orang yang belum merasakan nikmatnya baca Al-Quran itu punya ilmu. Berdasarkan informan yang demikian banyak yang menceritakan bahasanya baca Al-Quran itu nikmat. Tidak kemudian ilmunya batal. Gara-gara hanya sekedar informasi. Ilmunya tidak batal, hanya dengan gara-gara itu cuma informasi. Ini sanggahannya dan jawabannya. Kemudian asumsi yang keliru yang lainnya, yang kedua adalah keyakinan ahlul kalam. Bahasanya berdalil dengan nakal, berdalil dengan informasi wahyu untuk menetapkan adanya sang pencipta dan sifatnya dan benarnya rasulnya. Itu mengharuskan ad-dawru al-batil, lingkaran setan, muter bulat. Gimana itu lingkaran setan ala mereka, daul batil itu, li'anan nakal khobarun mujaradun. Karena informasi wahyu itu semata-mata informasi. La yu'lamu sidquhu, kebenarannya tidaklah diketahui kecuali ba'da'an tu'lama hadil usulu, kecuali setelah hal-hal yang mendasar ini diketahui dengan menggunakan akal. Ini kata mereka, untuk mengetahui bahasanya Rasul itu benar dan tidak dusta, Muhammad itu benar dan tidak dusta dalam pernyataannya sebagai seorang Nabi dan utusan Allah, harus pakai dalil akal. Harus pakai dalil akal. Akal kemudian memberikan informasi berdasarkan ini, Muhammad itu betul Nabi utusan Allah. Lah kalau kemudian informasi Muhammad itu, informasi sang Nabi itu dijadikan sebagai sebagai sumber ilmu, jadinya muter. Informasi sang Nabi jadinya muter karena kebenaran sang Nabi pakai akal. Ketika informasi sang Nabi itu jadi sumber kebenaran, maka jadinya bulat. Jadinya bulat, itu namanya ad-dawr al-batil. Jadi bulat, jadi lingkaran setan. Karena bulat. Kita mau jadikan informasi Nabi sebagai sumber kebenaran. Padahal kata mereka, ini asumsi mereka yang keliru, supaya kita tahu bahasanya Nabi itu betul-betul Nabi, bukan bohong, itu harus ada tasdik pembenaran dari akal. Ini jadinya muter. Tanggapannya dari sisi akidah ahlussunnah, wa hadza laisa bisahih. Asumsi ini tidak benar. Al-istidlal, berdalil dengan informasi wahyu tentang adanya sang pencipta, sifat sang pencipta, benarnya rasul, itu tidak mengharuskan ad-dawr al-batil. Ini perputaran yang bulat. karena li'ana naqla, karena informasi wahyu Al-Quran dan hadis itu memuat hujat aqliyah, memuat argumentasi-argumentasi logika. La tatawaqqafu dalalatuha, dan pendalilan dengan menggunakan hujat aqliyah yang ada dalam nusus teks Quran dan sunnah tersebut, maka bisa kemudian hujah-hujah akal tadi itu tidak bergantung kalau dia akan membuahkan ilmu, membuahkan pengetahuan, itu tidak bergantung dengan sidqil mukhbiri biha, benar dan jujurnya pemberi informasi, yaitu sang Nabi. Yaitu sang Nabi. Orang itu bisa berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dan bisa paham dalil Al-Quran dan hadis Nabi meskipun dia belum meyakini Nabi yang membacakan Al-Quran itu adalah betul-betul seorang Nabi utusan Allah. Kenapa? Dengan mentelaah, dengan mencermati dalil akal yang ditawarkan oleh Al-Quran. Dengan mengkonsumsi, dengan menikmati, dengan menyerap dalil akal yang ditawarkan oleh Al-Quran. Maka seandainya orang itu belum yakin Muhammad yang membawa Al-Quran, yang membacakan Al-Quran itu betul-betul utusan Allah, tetap bisa berdalil dengan dalil akli, yaitu menikmati dalil akli yang ditawarkan oleh Al-Quran. Innama hiya hujjatun mustaqillah. Karena dalil-dalil akli, argumentasi logika yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah argumentasi independen. Arsyada ilaiha an-naqlu, yang argumentasi independen ini diberitahukan oleh wahyu. Wahyu menginformasikan ada dalil akal ini loh, tentang adanya Allah. Begini, begini, begini. Sehingga untuk bisa menerima, untuk bisa berdalil dengan nas, itu tidak tergantung percaya dulu kalau Muhammad adalah utusan Allah. Tidak harus. Karena Al-Quran menawarkan hujat aqliyah mustaqillah, argumentasi logika yang independen. Yang jika orang itu objektif, dia bisa mendapatkan ilmu dari argumentasi tersebut, meskipun sebenarnya dia belum yakin kalau Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh hujah akliyah mustaqillah, argumentasi akal independen, yang untuk menerimanya, dan ini ada dalam nakal, informasi wahyu, sehingga kita berarti menjadi berdalil dengan wahyu. Ini bisa kemudian bisa diterima meskipun orangnya itu belum percaya kalau Nabi adalah utusan Allah. Allah katakan, am khuliku min ghairi syai'in. Apakah mereka tercipta dari ketiadaan? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasannya adanya manusia itu ada tiga pilihan. Diciptakan oleh pencipta, atau mereka menciptakan dirinya sendiri, ataukah mereka tercipta tiba-tiba dari sebuah ketiadaan. Maka ini dalil akal, argumentasi akal yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk menetapkan bahwa adanya sang pencipta. Dan dalil akal ini bisa dinikmati oleh siapapun meskipun belum percaya Muhammad utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sodorkan kepada orang yang belum percaya Muhammad utusan Allah. Bukti bahasanya manusia itu dicipta sehingga ada sang pencipta, itu ada dalilnya di Al-Quran. Bahwasanya ada tiga pilihan tentang asal-muasal keberadaan manusia. Diciptakan oleh sang pencipta, berarti ada sang pencipta. Ataukah tercipta secara kebetulan dari ketiadaan? Atau sesuatu yang tidak ada menciptakan dirinya sendiri? Dan dua pilihan yang terakhir itu batil, menurut akal. Bagaimanakah sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan? Bagaimanakah sesuatu yang tidak eksis itu kemudian mengeksiskan dirinya? Oh, dia saja tidak eksis. Bagaimanakah kemudian tercipta dengan kebetulan? Dari sebuah ketiadaan? Tidak mungkin. Manusia yang ganteng, cakep ini kemudian ini dari ketiadaan tercipta secara kebetulan? Tidak mungkin. Sehingga akal sehat semestinya mengatakan ya akal manusia tercipta karena ada yang mencipta. Ini berarti sang pencipta itu ada. Kemudian tentang syawahidul haq, tentang dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, sahih yang benar kesimpulannya ana syawahidul haq. Bahasanya bukti-bukti kebenaran atau dalil-dalil tentang eksistensi Tuhan, adanya Allah. Itu meskipun mungkin untuk kita kuasai globalnya dan pokok-pokoknya, namun rinciannya dan satuan-satuan dalilnya itu tak terhitung. Jika ngitung saja tidak bisa, lebih-lebih lagi, fa'lan lebih-lebih lagi dibatasi dengan hanya satu metode saja. Sehingga kesimpulannya, dalil tentang adanya Tuhan itu bisa saja sam'iyah, bisa saja informasi wahyu, bisa saja untuk sebagian orang ilhamiyah, ilham atau perasaan, perasaan tiba-tiba muncul perasaan itu ada. Tidak pakai mikir, tidak pakai bukan dari wahyu kemudian. Namun, di perasaannya timbul, oh, Tuhan itu ada. Bukan kemudian proses dialog akal, tidak. Namun perasaan. Mungkin di antara, contohnya ada orang yang pernah cerita kepada saya, dia pernah mengalami fase merasa anti Tuhan, ingkar Tuhan dalam hidupnya. Kemudian pas saat berjalan dan itu hujan. Pas saat berjalan dan ketika itu dia hujan. Lagi kemudian mikir apa Tuhan itu ada gitu. Tiba-tiba ada bledek pas di depannya. Ada bledek pas di depannya. Hangus itu pohon atau apa yang ada di depannya. Yang itu cuma beberapa meter dari dirinya. Kemudian habis itu kemudian Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada gitu. Muncul aja sebagai satu hal yang tiba-tiba muncul dalam diri. Tuhan itu ada. Kemudian boleh jadi nazariyah pakai telaah akal, pakai mikir, dialog akal gitu. Nah, maka ini mungkin babat kita kuasai cuma lihat secara global. Dengan kita katakan cara mengenal Tuhan ada tiga macam. Sam'iyah, bisa dengan informasi wahyu. Atau kemudian ilhamiyah. Timbul perasaan tiba-tiba makdek itu ada dalam perasaan. Atau kemudian yang ketiga nazariyah. Pakai dialog akal. Maka ini dhabtu jumaliyah. Ini namanya penguasaan terhadap secara global. Karena sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang untuk diketahui, maka Allah akan luaskan cara-cara untuk mengetahuinya dan Allah akan mudahkan. Sebagaimana kesimpulan Ibnu Taimiyah, turukul ma'arif. Cara untuk timbulnya pengetahuan. Itu mutanawi'atun fi nafsiha. Caranya itu sendiri variatif. Caranya itu sendiri variatif. Dan pengetahuan mengetahui Allah itu adalah pengetahuan paling penting. Sehingga cara-cara untuk mengetahui Allah itu paling luas. Wa'a'zam dan paling besar, paling banyak dibandingkan yang lainnya. Maka siapa yang membatasi cara untuk mengetahui adanya Tuhan, itu hanya dengan satu metode tertentu. Bi ghairi dalilin tanpa dalil. Yang tanpa ada dalil yang mengharuskan negasi general untuk adanya mengenal Allah dengan jalan-jalan yang lain. Maka siapa yang membatasi mengenal Tuhan itu hanya dengan nadhar akli saja. Misalnya. Padahal dia tidak punya alasan untuk melakukan negasi general terhadap cara-cara yang lainnya. Lam yukbal minhu, maka ini tidak bisa diterima. Karena orang yang melakukan negasi wajib menghadirkan dalil sebagaimana orang yang menetapkan satu hal wajib mendatangkan dalil. Kemudian kebutuhan untuk melakukan telaah akal. Banyak ulama berpendapat bahasanya seorang mukallaf tidak perlu melakukan telaah terhadap dalil-dalil keberadaan Tuhan. Karena pengetahuan tentang adanya Allah, tentang adanya Tuhan, satu hal yang bersifat aksiomatis. Tidak perlu didalili. Oleh karena itu para rasul tidaklah mendakwai umatnya untuk mengimani adanya sang pencipta. Namun langsung mendakwai umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa khotobuhum khitobaman, dan mengajak dialog kepada mereka, dialognya orang yang telah mengetahui bahwasanya adanya Allah itu satu hal yang benar dan tidak ada dalih dalam dirinya untuk, tidak ada subhat yang menghalangi dirinya untuk mengakui adanya sang pencipta. Sehingga mengenal Allah, mengenal adanya Tuhan, eksistensi Tuhan itu tidak memerlukan istidlal, pendalilan untuk wujudihi tentang adanya Tuhan. Ini pendapat kasir minal ulama. Sedangkan mayoritas ulama kalam, yaitu terutama Mu'tazilah dan Asy'ariyah, berpendapat ila hajati kulli mukallafin. Setiap mukallaf memerlukan an-nadhar, telaah terhadap dalil-dalil eksistensi Tuhan. Dengan alasan karena mereka ahlul kalam atau mayoritas ahlul kalam membatasi cara untuk mengetahui adanya sang pencipta hanya dengan nadhariyah, telaah akal. Sehingga tidak boleh tidak harus melakukan telaah terhadap dalil-dalil keberadaan Tuhan. Sehingga terwujudlah pengetahuan adanya sang pencipta. Oleh karena itu mereka wajibkan wujuban aman semua muslim untuk melakukan telaah akal. Karena al-ma'rifata fi nadharihim, pengetahuan dalam pandangan mereka tidaklah terwujud kecuali dengan an-nadhar. Dari dua pendapat ini kesimpulannya wal-haqqu fi tafsili, yang benar dirinci. Siapa yang fitrahnya masih normal, maka tidak perlu nadhar. Tidak perlu telaah akal. Cukup dengan fitrahnya dia sudah sadar betul, yakin Tuhan itu ada. Hanya saja mantara ala fitrati inhirafun. Siapa yang fitrahnya mengalami penyimpangan dan penyelewengan, terkena subhat ateis. Ya. Maka dia perlu an-nadhar, perlu kemudian mentelaah dalil-dalil tentang keberadaan Tuhan yang ini ada pada dirinya, fil afaq, dan ada di alam semesta, sehingga dia bisa mengetahui kebenaran. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kesimpulan tentang hal ini, hada qaulu jumhurin nas, inilah pendapat mayoritas manusia, dan inilah pendapat yang dipegangi oleh ahlul kalam yang pintar-pintar. An-nadhar jamak dari an-nadhir, sama dengan mutakallim, sama dengan ahlul kalam. Budak yang cerdas. Maka ini pendapat mayoritas manusia dan ulama kalam yang betulan pintar. Mereka akan sepakat annal ma'rifata, bahasanya pengetahuan tentang eksistensi Tuhan itu bisa terwujud bidururati, secara aksiomatis dengan fitrah, watarotan bin nadhari, dan terkadang harus dengan melakukan tala'ah. Cukup dengan fitrah untuk orang yang fitrahnya belum rusak. Maka adanya Tuhan, yakin Tuhan itu ada, itu satu hal yang tidak perlu dibahas untuk orang yang fitrahnya rusak. Namun kalau orang yang fitrahnya, untuk orang yang fitrahnya belum rusak, untuk orang yang fitrahnya rusak, ya harus ada dialog yang memuaskan akalnya. Kalau Tuhan itu ada, maka bisa dengan nadhar. Namun nadhar itu tidak harus dengan metode tertentu sebagaimana pengharusan dari ahlul kalam, dari ulama kalam. Sehingga poin selanjutnya, beda perbedaan antara an-nadhar telaah akal menurut syar'i, menurut syariat, dan telaah akal untuk mengenal Tuhan menurut ilmu kalam. An-nadhar itu artinya adalah al-mu'ayyana, melihat dengan mata kepala. Namun seringkali kata-kata nadhar itu yutlak digunakan dalam pengertian an-nadhar al-aqli, telaah akal, merenung, berpikir. Jadi nadhar kata penulis aslinya maknanya melihat. Namun sering juga an-nadhar artinya merenung dan berpikir. Wahwa dan nazar akli sama dengan tafakur, berfikir, ta'amul, merenung, wal i'tibar, mengambil pelajar. Allah memotivasi untuk melakukan nazar, dan ini nazar syar'i dalam banyak ayat di Al-Quran. Contohnya firman Allah, tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Contohnya firman Allah yang artinya, lihatlah, mada fi samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, dalam kisah mereka terdapat pelajaran. Nah, pelajaran i'tibar tadi, mengambil pelajaran itu bagian dari an-nadhar al-aqli, bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka Allah mendorong untuk melakukan tala'ah, merenungkan makhluk-makhluk Allah yang agung. Demikian juga merenungkan kisah para kekasihnya dan para musuhnya. Karena itu semua adalah bukti keesaan Allah. Dan itu semua adalah syawahid, bukti benarnya Rasul Allah. Ibnu Wazir mengatakan, yakun nadhar fi amraini. Nadhar telaah yang Allah perintahkan. Nadhar syar'i itu adalah telaah terhadap dua hal. Nadhar syar'i, an-nadhar asy-syar'i, telaah akal untuk menemukan kebenaran Tuhan, keberadaan Tuhan, itu telaah terhadap dua. Yang pertama, makhluk ciptaan Allah yang demikian, badi'ati sin'ati, penciptaannya itu indah. Latifatil hikmati, yang demikian bagus hikmahnya. Ada langit yang penuh dengan rasi-rasi bintang, ada bumi yang penuh dengan jalan-jalan, dan ada hewan, yaitu makhluk hidup yang kokoh, yang memiliki berbagai macam alat, alat maksudnya anggota badan, dan yang lainnya. Maka pada saat Anda memperhatikan itu semua, ta'lamu dharuratan, Anda akan tahu secara pasti bahwasanya semua makhluk ini memiliki pencipta, dan pencipta tersebut adalah zat yang berilmu, zat yang bijaksana, dan zat yang maha kuasa. Yang kedua, kisah para nabi, keadaan mereka. Walima kana hadza ta'rifu ilma, dan dikarenakan metode ini, metode merenungi kisah, itu membuahkan ilmu dan melapangkan dada, Allah memperbanyak menyebutkan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, dan ini telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang melakukan, orang-orang yang memiliki akal. Kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan perbedaan antara nazar atau tela'ah akal untuk menemukan Tuhan yang diperintahkan oleh syariat, yang itu berbeda dengan konsep nazar dalam atau menurut ilmu kalam. Wa hadha an-nazar, maka telaah akal yang diperintahkan oleh syariat itu berbeda dengan konsep nazarnya para ulama kalam. Berbeda dalam tiga sisi. Berbeda dari sisi pengertian. Kemudian yang kedua kaitan. Dan yang ketiga hukum. Dalam masalah pengertian maka atau hakikat, maka nazar syar'i itu nazar adalah nazar yang sesuai dengan fitrah yang sehat. Tidak dihalangi oleh, tidak terikat dengan kaidah mantik Yunani. Kemudian dari sisi muta'aliq, nazar syar'i itu adalah nazar yang tatla'ah yang luas, syamil lengkap atau luas cakupannya, tidak khusus, hanya bisa istidlal berdalil untuk mengetahui adanya sang pencipta dengan metode akal tertentu. Yang dalam ilmu kalam diantara metode penting mereka ada yang disebut dengan dalil a'rad, ada yang disebut dengan dalil tarkib, ada yang disebut dengan dalil ikhtisas. Dalil ikhtisas ini gampang ya. Masing-masing makhluk punya kekhasan. Masing-masing makhluk itu punya perbedaan, ini besar, ini kecil, ini warnanya hitam, ini warnanya putih, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahasanya ada sang pencipta. Kemudian dari sisi hukum, maka nazar syar'i meskipun itu sejalan dengan fitrah dan benar, tidak wajib atas setiap orang. Tidak sebagaimana perkataan ahli kalam yang mewajibkan orang untuk melakukan nazar kalami, nazar menurut ilmu kalam, untuk sampai kepada Tuhan itu ada. Wa inama hanyalah nazar itu diperintahkan kepada orang yang membutuhkan nazar, membutuhkan telaah yang mendorongnya untuk bisa memiliki iman. Tatkala Allah menyebutkan adanya orang-orang yang mengetahui sisi lahiriah dari kehidupan dunia, namun mereka lalai dari akhirat, Allah memberikan arahan kepada mereka untuk melakukan nazar. Tidakkah mereka memikirkan diri mereka sendiri? Dan apa yang Allah ciptakan pada langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, atau tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar dan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah berikan arahan kepada mereka untuk melakukan nazar, melakukan telaah. Dengan Allah katakan, tidakkah mereka merenung? Ma bi sahibi min jinnah. Kawan mereka yaitu Muhammad itu tidak gila. In huwa illa nadhirum mubin. Tidaklah Muhammad kecuali pemberi peringatan yang nyata. Tidakkah mereka merenungkan kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai' dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dan boleh jadi ajal mereka telah dekat. Fabi'ai hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan apa setelah itu mereka bisa beriman. Sehingga diketahui bahasanya, nadhar, telaah akal yang diperintahkan oleh syariat itu wajib dalam satu keadaan dan tidak wajib dalam keadaan yang lain. Sehingga hanya wajib untuk person tertentu, tidak general kepada semua orang. Dan mewajibkan nadhar ijaban aman secara general berlaku untuk semua orang. Itu menyelisihi nas-nas nadhar. Nas-nas Al-Quran yang memerintahkan untuk nadhar. Yang ada di Al-Quran tadi dicontohkan. Yang diperintahkan oleh nadhar oleh Al-Quran. Yang pertama tadi adalah orang yang lalai dari akhirat. Dan hanya tahu ilmu-ilmu duniawi saja. Atau orang yang mendustakan. Tidak semua. Dan itu di ayat-ayat nadhar. Nususun nadhar. Tidak mengharuskan semua orang untuk melakukan telaah akal. Ditambah menyelisihi realita dakwah Islam. Karena Nabi SAW tidaklah menyuruh satupun dari manusia ilan nadhar untuk melakukan nadhar ibtidaan langsung di awal pertama kali Nabi dakwai. Tidak pula Nabi mengajak untuk semata-mata menetapkan adanya sang pencipta karena semata-mata pengakuan ini tidak cukup dalam iman. Namun Nabi ajak mereka untuk mengimani kandungan dari pengakuan tersebut dan tambahannya dan plusnya yaitu tauhid. Dan dengan itulah Nabi perintahkan para sahabatnya yang mulia. Kemudian dalil kalau eksistensi Tuhan dan adanya Allah dengan fitrah. Fitrah menurut para imam di kalangan salaf artinya Islam. Ibnu Hajar mengatakan, riwayat-riwayat yang dinukil dari salaf menunjukkan bahasanya mereka tidaklah memahami dari istilah fitrah kecuali Islam. Maka fitrah alal Islam untuk menerima Islam termasuk di dalamnya dan itu dukhulan awalian yang nomor satu masuk ke dalamnya. Dukhulan awalian masuk dalam dengan status nomor satu dalam pengertian ini. Fitrah untuk mengimani pondasinya agama. Dan pondasinya agama adalah pengakuan adanya sang pencipta. Tidak ada agama kalau itu tidak diterima. Adanya sang pencipta. Kemudian sempurnanya sang pencipta dan mencintainya. Sebagaimana termasuk dalam fitrah, mencintai syariat Islam dan lebih memilih syariat Islam dibandingkan yang lainnya. Mengakui adanya hari berbangkit dan balasan di akhirat. Maka hadhil usul al-markuzah, hal-hal mendasar ini terpatri dalam fitrah dan dia adalah pondasi atau asas untuk diterimanya dakwah para rasul. Jadi ususnya ada al-iqrar bil khaliq, kemudian mahabatu syariatil Islam, kemudian al-iqrar bil ba'as wal jaza' fil akhirah. Liana ar-rusul, karena rasul hanyalah mengingatkan kebenaran yang sudah terkandung dalam fitrah. Jadi cara dakwah rasul itu memunculkan kebenaran yang ada dalam fitrah. Kemudian merincinya, kemudian melengkapinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah, engkau hanya mengingatkan. Mengingatkan itu artinya sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Cuma diingatkan. Karena sudah tersimpan dalam fitrah. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkanlah, menurut salah satu dari dua penerjemahan, inna fa'ati dzikra. Ini sungguh, peringatan itu bermanfaat. Mengingatkan itu manfaat. Ibnu Qayyim mengatakan, ini satu hal yang banyak dalam Al-Quran. Al-Quran menginformasikan bahasanya, kitabnya yaitu Al-Quran dan Rasul, itu hanya mengingatkan mereka. Mengingatkan dengan apa? Mahwa markuzun fi fitrihim. Sesuatu yang sudah tertanam kuat dalam fitrah. Jadi sekedar mengingatkan. Artinya bukan menginformasikan sesuatu yang baru. Namun membongkar sesuatu yang terpendam. Ya, apa itu yang sudah tertanam kuat dalam fitrah mereka? Mengenal Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, tulus ikhlas kepada Allah, mencintai syariat Allah. Yang syariat Allah itu isinya adalah 100% keadilan, kemudian lebih mengutamakan syariat Allah daripada yang lainnya. Dan fitrah, fitrah untuk mengenal Islam dan menginginkan Islam, jika memungkinkan, meskipun memungkinkan untuk diubah karena pengaruh kedua orang tua atau godaan setan, akan tetapi fitrah tersebut tidak mungkin diganti. Dia tetap mengendap di dalam relung hati yang paling dalam. Yang dimaksud dengan tidak mungkin diganti adalah tidak mungkin ada seseorang yang lahir tidak di atas fitrah. Atau yang dimaksud dengan mengganti fitrah yang kedua adalah kuatnya faktor-faktor eksternal, mahma azuma betapapun luar biasanya, kemudian mampu menghapus pengetahuan tentang kebenaran dan menginginkan kebenaran yang ada dalam sisi paling dalam dari diri manusia. Ya, maka faktor eksternal semacam pendidikan, pengaruh orang tua, media, itu hanya mengubah namun tidak mengganti. Ya, jadi mengganti fitrah itu satu hal yang tidak mungkin, dan mengganti fitrah di sini ini mencakup dua hal. Yang pertama, ada anak yang lahir tidak di atas fitrah, atau fitrah itu betul-betul hilang dalam diri seseorang karena pengaruh kuat dari muasir, faktor yang eksternal yang mengubah dirinya. Allah Ta'ala berfirman, tegakkanlah wajahmu dan hatimu untuk agama yang condong pada tauhid, fitrah Allah yang Allah tetapkan manusia padanya, la tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian pada li khalqillah, pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, akan tapi mayoritas manusia tidak tahu. Ya, ada dua pendapat ahli tafsir tentang la tabdila li khalqillah. Sebagaimana kata Ibn Taimiyah, ayat ini punya dua pandangan yang berbeda di antara ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan la tabdila li khalqillah itu di bentuk formatnya adalah kalimat berita, namun maknanya adalah larangan. Janganlah kalian mengubah fitrah Allah. Ini pendapat ahli tafsir yang pertama. Sehingga maknanya la tubatilu dinallahi alladhi fatara alaihi ibadahu. Janganlah kalian mengubah agama Allah yang telah Allah fitrahkan pada hamba-hambanya. Pendapat yang kedua, ini adalah kalimat berita, formatnya kalimat berita dan maknanya juga kalimat berita. Annaha khabarun an ala zahiriha, itu adalah kalimat berita sebagaimana lahiriah dari teksnya. Wa anna khalqallahi la yubatiluhu ahad. Tidak ada satupun orang yang bisa mengubah ciptaan Allah dan yaitu fitrah Allah. Dari dua pendapat ahli tafsir ini, pendapat yang kedua itulah yang lebih tepat. Murajihnya, alasannya, karena zahir redaksi itu, zahir teks itu berita, maka tidak boleh dijadikan maknanya larangan tanpa argumen. Maka pada saat itu, pada saat sudah kita simpulkan bahasanya yang kuat adalah pendapat yang kedua, kita katakan yang dimaksud dengan ma khalaqallahum alaihim apa minal fitrah, fitrah yang Allah ciptakan manusia dalam keadaan memilikinya itu tidaklah bisa diganti. Maka mereka tidak mungkin tercipta dalam artian lahir dalam keadaan tidak sesuai dengan fitrah. La yaqa'u hadza qatt. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. Wal makna dalam pengertian bahasanya ini al-khalqa penciptaan yaitu fitrah tidak mungkin berganti. Sehingga mereka tercipta tidak sesuai dengan fitrah. Walam yurid bidzalika. Namun tidaklah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Bahasanya fitrah itu tidak bisa berubah setelah penciptaan dan setelah kelahiran. Bahkan hadisnya sendiri menjelaskan setelah lahir fitrah orang bisa berubah. Oleh karena itu Nabi serupakan dengan hewan yang tuladu terlahir dalam keadaan jama, normal utuh semua anggota badannya, kemudian tujeda setelah lahir baru bisa dipotong. Baru kemudian ada yang kehilangan daun telinganya atau yang lainnya. Maka tidak ada satupun hewan yang terlahir dalam keadaan maksiyah, dalam keadaan terkebiri, atau dalam keadaan majdu'ah. Ada bagian dari badannya yang terpotong, kakinya terpotong, atau ekornya terpotong. Namun itu terjadi setelah kelahiran. Maka demikian juga fitrah manusia berubah setelah kelahiran. Fitrah dan akal. Maka dasar pengetahuan adanya sang pencipta dan dia adalah zat yang esa itu terpatri dalam fitrah. Seandainya bukan karena pengetahuan yang terpatri dalam fitrah, maka manusia tidak akan mendapatkan hidayah dengan dalil akal. Maka ini ada ini penjelasan yang menarik tentang hubungan fitrah dengan dalil akal. Ya, orang itu bisa menerima dalil akal, kemudian mendapatkan pencerahan dengan dalil akal, itu disebabkan karena fitrah yang ya, ada pada dirinya. Karena dalil akal itu fungsinya, itu tubasir, membuat melek. Ya, membuat melek. Ya, artinya bola matanya sudah ada, cuma kemudian dibuat melek. Bukan di bola matanya tidak ada, kemudian jadi tahu. Enggak. Namun cuma membuat melek. Kemudian dalil akal itu fungsinya tudzakir, mengingatkan. Bima fil fitrah timnal hak, kebenaran yang sudah ada dalam fitrah. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, laula ma fil qulubi, seandainya bukan karena istidad, kesiapan untuk mengetahui kebenaran yang ada di dalam hati, maka nazar, telaah akal, dalil, wal khitab, wal kalam, perkataan, dialog dan perkataan, itu tidak ada manfaatnya. Seandainya bukan karena kesiapan untuk mengetahui kebenaran dan menerimanya yang dalam fitrah, maka berbagai macam dalil akal, an-nazar, istidlal, khitab, dialog, al-kalam, omongan, ceramah, tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Allah jadikan badan itu memiliki kesiapan untuk menyerap asupan berupa makanan dan minuman. Walau la dhalika, seandainya bukan karena badan itu punya kesiapan untuk menerima asupan yang bersifat eksternal, yang datang dari luar, maka lama amkana tentu tidak mungkin tardiyatuha diberi asupan. Dia akan menolak, muntah itu. Kalau badan tidak menerima, dikasih makanan, muntah. Dikasih minuman, muntah. Sehingga asupan itu bisa masuk dikarenakan badan punya kesiapan untuk menerima asupan. Watarbiyatuha, sehingga tidak mungkin dipelihara untuk jadi besar. Dari kecil kemudian jadi besar. Ya, dikarenakan mendapatkan asupan makanan. sebagaimana badan itu punya kuah, punya potensi. Yang dengan potensi yang ada dalam ini, badan itu bisa membedakan antara asupan yang cocok dengan dirinya dan asupan yang tidak cocok dengan dirinya. Demikian juga hati itu punya kuah, punya potensi. Yang dengan potensi tersebut, hati bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dengan kemampuan yang membedakan yang lebih besar daripada kemampuan badan. Untuk membedakan antara makanan yang cocok dan makanan yang tidak cocok. Kemudian ciri-ciri khas dalil akal yang diajarkan oleh Al-Quran. Berdalil pakai akal untuk menunjukkan adanya sang pencipta. Jika tidak mempertimbangkan kaedah-kaedah syariat dan tujuan-tujuan syariat, ala berujung. Biahlihi kepada pelakunya, akan membawa pelakunya kepada kondisi al-ajiz at-tam, ketidakmampuan yang sempurna untuk bisa sampai kepada sesuatu yang dicari. Atau bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dicari, namun ba'da tatwil, setelah lama, wattahwil, setelah berada dalam keadaan yang mengerikan, wattaqsir, setelah melakukan keteledoran dan capek yang besar, wal iltizama, dan melalui berbagai macam konsekuensi-konsekuensi yang menyelisihi dalil syariat. Bahkan terkadang setelah sampai dalam waktu yang lama, itu bergandeng dengan kebingungan. Sudah sampainya lama, cuma ujungnya mau mengatakan Tuhan ternyata ada. Sampainya lama itu pun digandeng dengan hairoh kebingungan, wal irtiyab, dan keraguan. Fi a'dhamil asya' thubutan. Untuk hal yang paling besar, keberadaannya, yaitu adanya Tuhan Sang Pencipta. Tuhan itu ada, itu a'zamu asya' thubutan. Perkara yang paling jelas adanya. Nah, untuk sampai kepada perkara yang paling jelas adanya itu lama, panjang, capek. Sudah demikian, masih pakai bingung, maka pakai ragu-ragu, tidak kemudian betul-betul mantap. Padahal untuk tentang masalah eksistensi Tuhan yang merupakan a'zami asya' thubutan. Perkara yang paling besar adanya dan yang paling banyak dalilnya, paling kuat dalilnya. Ini istilah cara berdalil dengan akal yang tidak menimbang kaidah syariat. Alias berdalil akal ala ilmu kalam. Lain halnya dengan metode akal yang benar, yang tadi disebut dengan apa? An-nazar asyari. Maka dia akan menunjukkan pada jalan yang lurus, dan itu adalah, dan definisi jalan yang lurus, itu sebagaimana definisi matematika untuk garis lurus. Garis lurus itu definisinya di matematika adalah aqrabu turuqi ilal matlubi. Garis paling dekat menuju sesuatu. Kalau belok itu masih jauh, lurus itu yang garis terdekat, itu garis lurus. Maka jalan yang lurus juga sama. Aqrabu turuq ilal matlub. Jalan paling dekat menuju sesuatu yang dicari. Kalau garis lurus, garis paling dekat menghubungkan dua titik. Nah, itu. Wa akmaluha wa abyanuha. Dan itu adalah jalan yang paling sempurna dan yang paling jelas. Dan yang paling kuat dan yang paling manfaat. Nah, metode dalil akal yang syar'i, yang benar, itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan dalil akal ilmu kalam. Dalil akal ala ulama kalam dan falasifah. Di sini sampaikan ada tiga hal yang ada tiga ciri khas. Yang pertama, teks-teks syariat telah memberikan bimbingan untuk menggunakan, untuk berdalil dengannya. Hal ini dikarenakan Al-Quran dan syariat yahdilil latihya akwa. Menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus. Ini artinya, ini kutipan ayat. Maknanya adalah seandainya akal bisa menunjukkan jalan yang paling lurus, maka yang diajarkan oleh syariat itu jauh lebih baik daripada yang semata-mata yang diarahkan oleh akal. Fa'amuru bil ghayat, maka syariat memerintahkan tujuan, yaitu mengimani Allah, mengimani para rasul, dan bertakwahu dan bertakwa kepada Allah. Dan syariat mengingatkan min turqil ilmi al-ilahi, jalan-jalan untuk mengenal ilah, mengenal Tuhan, yang itu adalah jalan dan metode yang paling kuat, paling dekat, dan paling manfaat. Sedangkan ahli bidah, seperti yang dimaksudkan ahli kalam, itu memerintahkan bidayat, memerintahkan awal. Dan menyebutkan jalan-jalan akal, namun jalan akal yang paling lemah, wa ador, dan yang paling bahaya. Mereka boros, membawakan berbagai macam subuhat, alal musallamat, untuk sesuatu yang diterima oleh semua orang. Maka al-musallamat, Tuhan itu ada kan musallamat. Itu malah kemudian dikasih subhat. Begini dan begini, begini, begini, begini, begini. Padahal itu musallamah itu. Tuhan itu ada. Itu musallamah. Alati kana yambari antakuna madkhalan. Yang sepatutnya musallamat itu menjadi pintu masuk untuk mendakwai ilama yungkiru al-ibad minal haq. Mendakwahkan kebenaran yang ditolak oleh sebagian orang. Maka di sini ada faedah menarik bahasanya dakwah itu dimulai dari musallama. Dari titik sama. Jangan dakwah kok mulainya dari titik berbeda. Maka itu tidak dakwah, tidak mendekatkan, namun ngajak musuhan. Yang namanya dakwah itu pintu masuknya musallamah, sesuatu yang diterima antara kita dengan dia. Itu yang kemudian ditonjolkan. Setelah itu ini, maka misalnya di ini untuk hal yang lainnya ya. Misalnya kok materi dakwah kok masalah bid'ah yang diperselisihkan antara kita dengan dia. Itu enggak dakwah itu, namanya ngejak tarung itu. Tapi dakwah itu berawal dari musallam. Hal yang menjadi kesamaan antara kita dengan dia. Ini sama-sama mengimani bahasanya Muhammad Rasulullah. Sama-sama kemudian mencintai Nabi. Sama-sama menghormati Nabi, sama-sama memuliakan Nabi, sama-sama mentaati Nabi. Nah itu pintu masuknya, madkhalnya. Sesuatu yang musallam. Tidak kemudian baru ngobrol sekali sudah langsung ngobrolkan titik beda. Ini tidak mau ngajak, ini bukan mau mendakwai, namun ini mau mengajak permusuhan. Tapi kalau dakwah itu di madkhalnya adalah al-musallam. Hal-hal yang diterima oleh pihak-pihak terkait. Itu pintu masuk, setelah itu diterima, didudukkan, dibuat parameter-parameter, setelah itu baru kita bahas yang diperselisihkan. Kemudian ciri yang kedua, another asyari, cara dalil akal yang diajarkan oleh syariat itu cocok untuk pemahaman amatinas, orang awam sekalipun. Karena al-matalib al-kuliyah, sesuatu yang dicari dalam hal ini pengetahuan yang bersifat kuliyah, bersifat general, harus dalilnya cocok untuk semua mukallaf. Sehingga semua orang itu bisa bersekutu, bisa bareng-bareng memahaminya. Meskipun nanti mereka bertingkat-tingkat dalam tasawur, persepsi dan memahami abaat. Abaat di sini bahasa Arab kontemporer artinya dimensi. Jamak dari bu'dun. Bu'dun jamaknya abaat artinya dimensi-dimensi. Dalil tersebut pada dasarnya bisa dipahami, dikonsumsi oleh semua kalangan. Orang awam dan terpelajar. Meskipun nanti dimensinya beda, cara kedalamannya beda antara kemudian kaum terpelajar dengan orang awam. Namun orang awam bisa memahaminya. Wa idrak dan memahami rinciannya sesuai dengan keimanan dan ilmu dan kesabaran dalam melakukan tala'ah terhadap sisi pendalilan dari dalil. Kemudian yang ketiga, nazar syar'i itu tidak hanya menunjukkan adanya Tuhan, adanya sang pencipta saja. Namun sebagaimana itu tujuan dalil ahli filsafat dan ulama kalam. Walakinnaha akan tetapi dalil-dalil akal yang diajarkan oleh syariat itu menunjukkan pada sejumlah pesan yang mencakup poin ini dan yang lainnya. Poin ininya apa? Wujudul khaliq dan yang lainnya. Lainnya adalah sifatil kamal, sifat sempurna yang ada pada sang pencipta. Misal dia adalah qayyum yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Dia adalah somat, jadi tempat bergantung seluruh makhluk. Dia maha kaya, tidak membutuhkan yang lainnya. Sedangkan yang lainnya itu membutuhkannya. Walihada, oleh karena itu, kandungan dari dalil ini itu lepas, tidak terbatas, tidak terikat dengan matlubin muayyanin, hal tertentu yang mau dicari. Ini tiga ciri an-nazar asy-syar'i. Kemudian disampaikan bentuk-bentuk kemudian an-nazar asy-syar'i. Masalik al-istidlal al-aqli. Metode pendalilan dengan akal. Berdalil menggunakan akal untuk menunjukkan Allah itu ada, itu memiliki beberapa cara. Yang pertama, dan ini tentu yang dimaksudkan adalah nazar syar'i. Yang pertama adalah dalilul khalqi. Dalil penciptaan. Maka adanya makhluk setelah dulunya tidak ada adalah burhanun qati', adalah bukti pasti menunjukkan adanya sang pencipta. Kenapa? Karena sesuatu yang muhdas, yang diada-adakan, yang diciptakan itu memerlukan muhdis yang membuat ada alias sang pencipta. Wa iftaqul muhdasin, dan setiap yang diada yaitu yang diciptakan. Itu memerlukan fi wujudihi, itu kurang wawu itu, fi wujudihi untuk adanya dan kemudian bertahan dalam keberadaan supaya manusia itu ada. Setelah ada itu kemudian awet keberadaannya, manusia itu membutuhkan muhdisin azali, sang pencipta yang bersifat azali. Yang dia tidak membutuhkan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan dalil adanya Allah Ta'ala adalah kebaruan berbagai macam makhluk yang bisa disaksikan. Dia itu datang baru ba'da adamiha, setelah dulunya tidak ada. Dan setelah itu makhluk-makhluk yang bisa disaksikan ini akan tidak ada setelah ada. Dengan kematian. Karena makhluk-makhluk ini tidaklah menciptakan dirinya. Sehingga tidak boleh tidak harus ada min mujidin aujada. Yang mewujudkan, yang menciptakan. Tidak boleh tidak harus ada sang pencipta yang menciptakannya. Itulah Arab. Itulah Allah Zat yang para Rasul mendakwahkan untuk beribadah kepadanya semata tanpa menyekutukannya. Ini namanya dalilul khalqi. Dalil kebaharuan makhluk. Wa dalilul khalqi lahu suratani. Dan dalil kebaruan makhluk untuk menunjukkan eksistensi Tuhan itu ada dua bentuk. Yang pertama, berdalil dengan terciptanya manusia menunjukkan adanya sang pencipta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah mereka tercipta dari ketiadaan ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri. Maka penciptaan manusia adalah dalil yang paling dekat kepada jiwa. Gak usah jauh-jauh mikirkan penciptaan matahari macam-macam. Sudahlah, dipikirkan aja penciptaan manusia. Maka ini adalah abyanuha, dalil yang paling jelas menunjukkan adanya sang pencipta. Dan menunjukkan bahasanya sang pencipta itu memiliki banyak sifat sempurna. Dia mampu mencipta, dia berilmu. Dia hikmah dan sifat-sifat sempurna yang lainnya. Kemudian yang kedua, istilah berdalil dengan kebaharuan makhluk, berarti makhluk di luar manusia, alal khaliqi menunjukkan adanya sang pencipta. Wahadi suratu dan bentuk ini punya banyak dalil diantaranya. Yang pertama, firman Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan berbaring, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah itu mereka katakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia, maha suci engkau, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Dan firman Allah Ta'ala, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka mau memikirkan dengan dirinya sendiri, yaitu berpikir sendiri. Berpikir dengannya, tidak atau terjemah bebas, tidakkah mereka mau berpikir? Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Wa mastamala ali minal haq, dan kebenaran yang terkandung padanya menunjukkan adanya sang pencipta, dan dia adalah Zat yang Esa. Dan dia adalah Zat yang punya sifat-sifat sempurna. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, pencipta langit dan bumi adalah min a'zamil adillah. Dalil yang paling penting menunjukkan adanya sang pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah Zat yang memiliki sifat sempurna, yaitu dia adalah Zat yang sempurna kuasanya, sempurna ilmunya, sempurna kebijaksanaannya. Dan dia adalah infirad Zat satu-satunya. Birububiyah yang menjadi Rabb. Wal-wahdaniyah, dan dia adalah Zat yang Esa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menyeru hamba-hambanya untuk melakukan telaah, untuk memikirkan makhluk-makhluknya yang besar. Kenapa yang diminta adalah untuk memikirkan langit dan bumi, makhluk yang besar? Lidhuhuri atharil dalalati fiha. Karena demikian terang jejak dalil padanya, dan betapa indahnya indahnya ke hal yang ajaib, keajaiban penciptaan dan hikmah padanya. Dan demikian luasnya ruang untuk berpikir dan telaah dalam semua penjurunya. Demikian kenapa Allah pilih untuk memikirkan langit dan bumi, makhluk yang besar-besar. Wa illa, padahal sebenarnya fikuli syai' dalam segala sesuatu, makhluk yang kecil-kecil sekalipun, semut sekalipun, lahu ayatun, bisa menjadi dalil tadulu ala annahu wahidu, yang menunjukkan kalau Allah itu adalah Zat yang Esa. Kemudian dalil penciptaan itu fokus pada dua hal yang badihi. badih itu sesuatu yang mendasar, yang badih, semua orang menerimanya. Yang pertama adalah kebaruan semua makhluk. Dan ini sudah satu hal yang diketahui bil musyahadah, dengan dilihat dengan mata kepala pada satuan satu persatu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hewan ini dulunya tidak ada, kemudian ada. Tumbuhan ini dulunya tidak ada, kemudian tumbuh. Demikian juga bisa diketahui bisam'i dengan informasi wahyu. Dan makhluk itu semuanya satu hal yang baru, dulunya tidak ada. Itu juga dengan ad-daruroh al-aqliyah. Dengan satu tuntutan keharusan dari akal. Fil aflak dalam falak dalam kemudian falak itu benda-benda langit. Wasairu ma'alam yushahad hudusuhu minal alam. Dan yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak bisa disaksikan kebaruannya, yang tidak bisa disaksikan dengan mata kepala kebaruannya minal alam, dari alam semesta. Maka ini pondasi dalil penciptaan. Itu adalah semua makhluk itu baru. Ada dari ketiadaan. Kemudian yang kedua, poros yang kedua adalah sesuatu yang tercipta itu membutuhkan pencipta. Sesuatu yang muncul baru, yang dulunya tidak ada, harus ada yang mengadakan. Ibnu Taimiyah mengatakan, telah diketahui dengan daruratil akli, aksioma akal sehat. Bahasanya sesuatu yang tercipta, harus ada yang mencipta. Wa anu yamtani tasasul al-muhdasat, karena mustahil, muternya hal yang tercipta dengan sepakat semua akal. Cuma muter terus. Tanpa ada titik berhenti, titik putus, di situ kemudian ada sang pencipta. Wadhalika, dan yang dimaksud dengan tasasul muhdasat adalah ayakuna lil muhdasi muhdis. Ini ada makhluk yang tercipta memiliki yang mengadakan. Dan yang mengadakan tersebut memiliki yang mengadakan. Ila ghairi ghayatin, tanpa ada titik akhirnya. Itu tidak mungkin. Bahasa bebasnya, ini cucu kemudian dia ada karena ada anak. Anak ada karena bapak. Bapak ada karena kakek. Kakek ada karena ini. Terus tanpa ada titik akhirnya. Tidak mungkin. Harus ada ujung akhirnya. Nah, ujung akhirnya itu Adam. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa taala. Wa da yusamma, ini muter tanpa ada titik akhirnya disebut tasalsul mu'athirat atau tasalsul ilal atau tasalsul fa'iliyah. Wa huwa, dan muter itu, ini ada yang mengadakan, ada yang mengadakan, ada yang mengadakan, ada yang mengadakan, itu tidak akan hilang kecuali ketemu satu titik, di titik tersebut terdapat muhdis, sang pencipta, yang dia adalah zat yang azali. Dan dia adalah zat yang tidak membutuhkan yang lainnya. Dan dalil penciptaan ini adalah metode akal yang paling banyak disebutkan di antara masyarakat awam dan masyarakat terpelajar. Kalau membicarakan Tuhan, Maka metode akal pertama kali yang dimunculkan itu makhluk itu tercipta gitu. Dulu ada dari ketiadaan, ada dari ketiadaan. Maka ini yang paling banyak disebutkan baik oleh ammatun nas, orang awam, atau khosatihim, kaum terpelajar. Maka orang awam dan orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya, sama berdalil pakai ini. Ada salah satu, disebutkan salah satu orang Arab ditanya tentang dalilnya sang pencipta. Maka jawaban ini orang Arab Badui tepatnya. Al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Tai unta itu menunjukkan kalau kemarin ada unta, baru saja ada unta yang lewat. Tidak mungkin. Ini ada tai unta. Kemarin tidak ada tai unta di sini. Sekarang ada tai unta. Tidak mungkin. Tidak ada unta yang tadi di sini. Jadi, kalau dia ada tai unta di sini padahal kemarin tidak ada, berarti ada unta. Al-ba'ratu tadulu 'alal ba'ir wa atharul qadam tadulu 'alal masir. Kalau ada bekas telapak kaki di pasir, itu menunjukkan ada orang yang lewat. Kemarin pasirnya ini rapi. Kemarin, sekarang kok kemudian ada banyak telapak, namun tidak ada yang lewat, mustahil. Masih lanjutnya perkataan orang Arab Badui tersebut, fasama udatil abrots, wal ardu datul fijaj, wabiharu datil anwats, ala tadulu ala soni il khabir. Langit yang penuh dengan kumpulan bintang-bintang, bumi yang terhampar penuh banyak jalan di sana, lautan yang memiliki banyak gelombang, banyak ombak, tidakkah itu menunjukkan adanya sang pencipta yang dia adalah zat yang sangat berilmu? Maka orang awam ini, Arabi ini dalilnya, dalil adanya sang pencipta pakai dalilul khalqi, dalil ini, kemakhlukan alam semesta. Maka ini menunjukkan adanya sang pencipta. Ini dalil akal yang pertama yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, dalil yang kedua dan seterusnya akan kita baca di pertemuan yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.